Bagaimana cara menasihati seseorang untuk melakukan hal yang sifatnya sunnah? Tapi orang yang dinasihati mengatakan, ini kan cuma sunnah. Masya Allah. Yang pertama adalah, yang perlu kita perhatikan, kita sebagai orang yang berusaha menasihati, lakukan cara-cara nasihat yang terbaik. Supaya nanti tidak ada alasan untuk menerima nasihatnya kita. Uslub nasihatnya yang bagus. Jangan lembut, jangan santun. Sembunyi-sembunyi. Dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang baik. Lihat situasi dan kondisinya. Apakah dia siap dinasihati atau tidak. Bagaimana kejiwaan dia, psikologisnya dia, segala macamnya. Dengan cara yang baik. Insya Allah kalau dengan cara yang baik akan mudah diterima. Kemudian cara penyampaian juga demikian. Terkadang harus dengan mukadimah. Tidak bisa tutup poin. Ya khi, kerjakan ini. Sunnah ini. Akhir dia. Merintah-merintah. Mau nyuruh-nyuruh. Kamu ini siapa? Itu dengan cara bagus. Sufi akhi. Ini ada amal sunnah ini. Sah pahalanya. Rasul mengatakan demikian dalam sahabat. Gini. Ya Allah. Kita kerjakan sama-sama. Cara ya. Seringkali yang perlu kita sortir adalah cara. Cara. Barakallah. Ketika dengan cara terbaik tidak juga menerima, ya sudah. Tanggung jawab kita hanya menasihati dan menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Selebihnya semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Terima, tidak terima, bukan apa. Jadi tidak ada target tertentu terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Target yang paling utama, kita sudah dapat uzur di hadapan Allah Azza wa Jal, sudah mengerjakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Efek positifnya, kemakrufan tersebar, kemungkaran hilang. Apakah ada persyaratan menjadi seorang muadzin? Karena ada seorang anak yang berkeinginan untuk mengumandangkan azan dan iqamah di masjid kampung saya. Yang pertama, dia menghafalkan lafaz azan dan lafaz iqamah. Harus tahu itu. Bagi azan, lali azan. Tahu lafaz azan dan lafaz iqamah. Melafadkannya dengan baik, dengan bagus. Kemudian dia sudah mubayyiz. Bisa membedakan mana azan, mana yang tidak. Barakallah. Itu ketentuan utamanya. Sebab misalnya untuk anak-anak, dia sudah mumayyiz, dia bisa membedakan lafaz adzan, lafaz iqamah, dia bisa menghafalnya, dia bisa melafalkan dengan benar, ya, dan bacaannya juga tepat. Barakallah. Tidak harus seorang alim, tidak harus bersuci ketika adzan. Itu yang paling penting, barakallah. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ini waduli. Apa nasihat antum terhadap ikhwah yang tersinggung dengan ucapan dan perbuatan ikhwah yang lain, kemudian dikarenakan sakit hati akibat ucapan dan perbuatan tersebut, dia tidak mau lagi hadir di majlis ilmu yang ikhwah tersebut yang menyakiti hatinya hadir di situ. Allahul musta'an. Ini dia mengharamkan dirinya dari kebaikan-kebaikan ilmu gara-gara urusan pribadi dengan si fulan. Ini termasuk waswas syaitan. Hati-hati. Antum sakit hati dengan si fulan, kamu dengan dia saja. Jangan menjadi sebab antum lompat pagar ke sebelah. Itu sebuah kekonyolan. Antum menjual akidah, menjual manhaj, menjual prinsip, lompat ke sebelah gara-gara sakit hati antum dengan si fulan. Ini pribadinya antum dengan dia. Tapi subhanallah, antum bayar mahal itu. Antum bayar dengan menjual akidahnya antum, manhajnya antum, prinsipnya antum. Afwan, konyol. Konyol. Dibedakan dong. Itu pribadinya antum dengan dia. Selesaikan baik-baik. Ini terkait dengan masalah ilmunya antum. Terkait dengan upaya untuk menambah ilmu, menambah wawasan, memperkokoh agama dan akidah. Jangan ditinggalkan. Ini waswas syaitan. Ini sering terjadi para kelasikum, para banyak pihak. tidak mau taklim gara-gara si fulan. Ya. Selama dia ada di masjid itu, saya tidak akan menginjakkan kaki di masjid. Masya Allah. Kelarangan bayarnya. Tahu ya? Kemahalan bayarnya ya, Pak. Nah, namanya itu. Pribadi di bawah-bawah warga sahabat di masjid. Sehingga tetap saya, bagaimanapun sakit hatinya saya warga si fulan, saya tetap akan taklim. Dia ada, dia enggak ada, bukan urusan dia. Saya mau taklim. Gitu seharusnya. Nah gitu ya. Sakit hatinya selesaikan pribadi antara mereka berdua. Jangan kerjilah. Yang dewasa gitu. Kerjakan, selesaikan mereka berdua. Kok masih nyakit-nyakit gitu ya sudah. Nengok dia di ujung sana. Atau di ujung sebelah sini. Sebenarnya taklim lanjut gitu. Lalu selesaikan dengan cara baik-baik. Barakallahu. Dan tidak seharusnya. Tidak seharusnya ini semua berkepanjangan. Sudah kita bahas panjang terkait dengan adab-adab persahabatan, pertemanan, adab yang lagi. Para. Lebih afdal mana antara menyembelih kurban dengan kambing atau menyembelih kurban dengan patungan unta atau sapi? Tertibnya ialah yang pertama satu ekor unta satu orang. Satu ekor unta satu orang. Satu orang berkorban dengan satu ekor unta. Yang kedua satu orang korban dengan satu ekor sapi. Yang ketiga satu orang dengan seekor kambing. Yep. Faham insya Allah ya. Yang keempat, syarikat pada unta 7 orang. Yang kelima, syarikat pada sapi 7 orang. Yang keenam, satu ekor kambing untuk dia dan segenap keluarganya. Faham, satu ekor kambing dia niatkan untuk dia dan semua keluarganya. Yang hidup, yang mati semua, dibawa semua dalam niatnya dia. Itu boleh. Ini yang paling terakhir. Barakallah. Jadi mana lebih afdal? Seekor sapi satu orang. Masya Allah. Amin. Gitu ya. Kalau syarikat pilih kambing. Tapi semuanya boleh. Semuanya boleh, enggak ada masalah. Afan Ustaz, ucapan para ulama mithluhu la yu'dzar bih. Mohon penjelasannya. Semisal dia tidak dikasih udhu. Bukankah masyayikh yang telah menyimpang disampaikan juga nasihat kepadanya. Seperti Syekh Rabi bin Hadi. Menasihati para masyayikh yang sampai sekarang belum kembali. Baik yang diharamkan ataupun di Yaman. Ini kembali kepada kadar kesalahannya. Ada akhta atau inhirafat khafiyah. Penyimpangan-penyimpangan yang samar. Baik. Atau bisa dibahasakan inhirafat yang sughra. Ada penyimpangan-penyimpangan yang besar. Ada perinciannya. Ketika seorang alim yang dikenal berilmu, syekh, ma'ruf dengan ilmunya, dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya. Yang mengerti usul sunnah, akidah sunnah. Paham betul dia. Terjatuh dalam sebuah bid'atun kubra. Bid'ah yang begitu besar. Yang begitu gamblang, begitu wow, sigharu talabah, santri yang masih kecil-kecil paham itu penyimpangan. Itu namanya khata'un fahish. Mithluhu la yu'dzar bih. Mari kasih udah langsung difonis. Paham ya, seorang alim besar, ulama usunnah, dia mengatakan dengan dia punya pemahaman dengan pemahamannya orang-orang rafidhah. Ternyata dia punya entah ceramah atau apa, menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kayak Rara Rafidah. Kalau ada mubtadi undal, ala dul, langsung, la munakosyah, wala nasihah. Mithlu la yu'dzar bih. Kenapa? Penyimpangannya sangat besar, sangat fatal. Tanyakan sama anak kita yang masih kecil-kecil. Menjadikan Ali sebagai Tuhan, selain Allah, syirik. Tidak boleh. Betul? Gamblang, semua orang tahu insya Allah ya. Yang gak ngerogi tahu dia, yang ngerogi bingung dia. Ada seorang alim, alim besar, alim ya. tahu-tahu punya pemahaman seperti ini. Ini mithluhu la yudhal. Langsung mubtadi umbal. Sebagian salaf mengatakan kafir. Sebagian salaf mengatakan kafir. Tapi ketika vonis bagi mubtadi, langsung bittifaq. La munaqasyah wala munasahah. Contoh yang lain kata para ulama, seseorang yang memiliki pemahaman khawarij, Rafidah, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, dan pemahaman khawarij. Itu langsung ala turun. Seorang alim sunnah, dulunya seorang alim sunnah, syekhul sunnah, ternyata bicara panjang isinya itu adalah membolehkan kaum muslimin memberontak penguasa yang zalim. Loh, ini barang sensitif di kalangan kaum salaf. Itu ala turun. Ada khariji. Langsung ada khariji. Jangan sama dia. Itu alatul. Kenapa? Penyimpangannya fatal, sangat besar, sangat gamblang. Semisal dia la yu'dzar fi. Paham sama? Ini terkait dengan kata penyimpangannya. Ada kalanya penyimpangan-penyimpangan samar ya, Pak. Perkara begitu rumit, begitu samar begitu. Terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan dalam kaidah jarh wa ta'dil, membuat kaidah-kaidah yang membuat umat tertipu sesat. Ini enggak semua orang memahami terkait dengan kaidah-kaidah yang ada ini. Yang ini enggak langsung dikatakan mubtadi umbal. Harus nasihati, bayi munaqasah, bongkar penyimpangan dia, bongkar syubhatnya dia. Baru ketika dia yu'anid, menentang ila akhirih, di ujungnya divonis mubtadi oleh para ulama kita. Dipahami misalnya? Nah, ketika sebagian ulama kita kasus seorang syekh dari masyayikh yang ada dulu bersama dengan ahlu sunnah, masyayikhul sunnah, jatuh dalam sebuah penyimpangan, tiba-tiba para masyayikh atau masyayikhul kibar mengatakan, ada mubtadi umbal, langsung, ada ikhwani. Antum yang gak paham, kok langsung ya? Antum harus cerdas, cek dulu, apa kesalahan yang dilakukan oleh syekh tadi. Ternyata yang dia lakukan adalah menjalin hubungan yang mesra dengan Rafidah. Ya. Hidup damai dengan Rafidah, bersahabat dengan Rafidah. Ya, ikhtilaf antara kita dengan mereka masalah cabang, bukan masalah prinsip. Rabb kita satu, Nabi kita satu, akidah kita satu, dan segala macamnya. Ada mungkarun akbar. Ini bid'atun kubra. Langsung dikatakan mubtadi umbal. Ikhwani. Alatu langsung itu. Dengan tawa. La munakasa wa la munasoha. Dipahami ini? Kasihnya siapa ini? Kasihnya siapa ini? Muhammad Ar-Raimi. Langsung dikatakan oleh Syekh Ubaidah Jabiri. Mubtadi umbal. Alatu. Itu langsung. Enggak pakai lama cara ini. Enggak pakai lama. Kenapa? Fatal kesalahan dia. Mithluhu la yu'dzar fihi. Paham tuh? Tapi yang lainnya, panjang prosesnya itu. Ketika kasusnya Abul Hasan al-Ma'ribi, yang di Ma'rib itu enggak langsung. Syekh Rabi selama 6 tahun nasihati dia. Kenapa? Dia mempermainkan kaidah-kaidah ulama dalam jarh wa ta'dil, kaidah tabdi', kaidah dipermainkan sama dia. Ini enggak semua orang paham. Thullabul ilm bahkan enggak paham. Ini harus diproses panjang. Ini kos. Didiskusikan, didialog, dibongkar syubhatnya dia panjang, lebar terus sampai gamblang, jelas, ngeyel. Pada saatnya nanti mereka para ulama kibar menfonis dia sebagai mubtadi umbal, ikhwani syirir ila. Sehingga kadar kesalahannya ditimbang. Siapa yang menimbang? Antum? Lah, yang menimbang adalah para ulama kita, barakallahu fiikum. والله تعالى المصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبلو حفظكم